إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي أعزني وأعزكم الله جميعا setelah kita mempelajari tentang kitab di dalam Adawul Kasab, maka kita lewat satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu Kitabul Adabus Suhbah Wal Ukhuwah Wal Mu'asyaratul Khalqi wa Nahwi Dzalik, di dalam Mikhtasar Minhajil Qasidin. Penting kita untuk mempelajari perkara ini karena seperti yang dikatakan di sini, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, i'lam annal ulfah samaratul husnul khuluq. Ketahuilah sesungguhnya bersatunya hati-hati kita adalah buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruq samaratu su'ul khalqi. Sedangkan perpecahan itu adalah buah dari jeleknya akhlak. Di dalam kitab ini akan dibahas tentang adab-adab pertemanan, suhbah, sahib yang selalu mengiringi teman. Termasuk di dalam kategori ini adalah teman kita dalam artian yang ada di rumah, teman hidup kita, istri, termasuk pula sahabat, kerabat. Wal ukhuwah, dan persaudaraan secara umum. Wal mu'asyarah, dan juga adab-adab tentang bagaimana bergaul dengan teman saudara dan tentunya ada orang lain. Wa nahwi dzalik, dan juga perkara-perkara yang akan dijelaskan terkait dengan yang telah disebutkan tadi. Kata beliau bahwasannya yang namanya bersatu, ini pentingnya kita mempelajari kitab ini karena persatuan, bersatunya hati, saling bergabung, tadamun wa ulfa, ini karena adanya husnul khuluq, akhlak yang baik, keakraban antara teman, sahabat, dan juga dengan istri kita. Karena adanya akhlak yang baik, terjaganya adab-adab, terpenuhinya hak-hak satu sama lain. Kebalikannya, perpecahan, pertikaian, perselisihan itu karena sebabnya adalah akhlak yang jelek. Seingat ana wallahu alam bisawab, hadis atau asar, ada yang menyebutkan bahwasannya tidaklah dua orang yang saling cinta karena Allah, kalau enggak salah hadis deh, yang artinya demikian, tidaklah dua orang yang cinta, saling cinta karena Allah, kemudian dia berpisah, melainkan disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Al-ma'asi adalah su'ul khuluk yang paling jelek, akhlak yang paling terjelek. Ima sebabnya karena maksiat kepada Allah atau maksiat ketika dia melakukan pertemanan dan persaudaraan itu, sehingga berselisih, pertikai, cekcok, salah paham, taghabut, tadabur, saling marah, kemudian saling membelakangi, artinya tidak mau tegur. Iya, disebabkan karena ini. Dan itu terbukti apa yang dikatakan oleh para ulama, dan tentunya shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu. Bahwasannya bersatunya hati-hati kita karena akhlak yang baik. Dan akhlak yang paling terbaik adalah dibangun di atas al-iman. Dibangun di atas akidah yang sama. Manhaj yang satu. Iya, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya disebabkan dengan akhlak-akhlak yang mengiringi cerminan dari tauhid tadi, akidah yang lurus tadi. Akhlak-akhlak yang mulia yang menjaga hubungan, interaksi, kebersamaan antara sahabat, istri, dan juga saudara kita. Iya. Kenapa demikian? Li'annal husnal khulqi atau khulqi yujibu tahabuk wa tafawuk. Karena akhlak yang baik itu akan mendorong saling mencintai. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan seperti apa? Ketika kita mencintai, ketika kita berteman, bersaudara, dengan saling kunjung, sehingga adanya saling mencintai, saling ziarah, kemudian memenuhi hak-hak saudaranya, hakul muslim ala muslim sittun, fa idza laqitahu fasallim alaih, di antaranya. Ketika bertemu mengucapkan salam, dan seterusnya dari keenam yang disebutkan dalam hadis ini adalah semuanya akhlak yang baik yang akan melahirkan saling cinta karena Allah. Wa tafawuk, dan saling mencocoki. Dan inilah wujudan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ar-ruhul junud mujannadah. Idza ta'arraf ta'allafa wa idza takhallafa wa ila ankara takhallafa. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ruh-ruh itu seperti ibaratnya junud mujannadah. Bala tentara yang masing-masing punya ciri-ciri khusus. Maka yang saling mengenal dia akan bersatu dengan ciri-ciri yang mereka punyai. Yang putih dengan yang putih, yang hitam dengan yang hitam. Artinya yang baik dengan yang baik. Demikian pula ketika tidak saling mengenal, menyelisih, akan mengingkari dan akan berselisih. Yang berbeda, akan memisahkan diri. Nah, maka seorang yang cocok dari sisi hatinya lapang, nah, selalu mengalah atau adanya pengertian, tafahum, berarti mencocoki, akan bersatu. Kebalikannya, wasu'ul khuluq yuthmiru tabaghut wa tadabur, ketika saling pertentangan yang ini adalah akhlak yang jelek. Nah, tidak nyatu, tidak sama. Kalau berbicara sering saling bertentangan. Kalau punya ini berbeda, istilahnya apa? Kontraversi. Nah, selalu berbeda. Dikatakan begini, maunya begini. Kalau kita ke kiri, dia maunya ke kanan. Kalau kita ke kanan, dia maunya ke kiri. Selalu berbeda. Ini tanakar, akan saling mengingkari. Nah, kenapa? Karena ada padanya su'ul khuluq yang menyebabkan, kata beliau, buahnya adalah tabaghut wa tadabur, saling marah. Nah, saling membelakangi, saling curiga. Wala yaqama fi husnul khuluq minal fadl wal ahadithi dalah ala dzalik. Selanjutnya kata beliau, dan tidaklah tersembunyi, tersamarkan bahwasanya di dalam akhlak yang baik itu adanya keutamaan, dan hadis-hadis tentang hal itu ya banyak disebutkan. Di antaranya di sini disebutkan oleh beliau, faqad rawa min hadithi Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqil hasan. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dan sungguh diriwayatkan dari hadis Abi Darda radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat dibandingkan ya timbangannya seorang mukmin di yaumul qiyamah dibandingkan akhlaknya yang baik. Nah, menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik ini adalah timbangan yang paling berat. Nah, wa fi hadits akhar, di dalam hadis yang lainnya, inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna man abghadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan musawikum akhlaqan. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Nasrul Albani rahimahullah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah ahasinukum akhlaqan, adalah akhlak-akhlak di antara kalian yang baik. Artinya orang-orang yang akhlaknya paling terbaik di antara kalian. Sedangkan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh di antara kalian tempat duduknya denganku adalah musawikum akhlaqan, orang-orang yang jelek akhlaknya di antara kalian. Wa su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yadkhulun nasul jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak yang menyebabkan manusia itu masuk jannah. Beliau menjawab, taqwallah, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, wa ammal mahabbah fillah ta'ala wa fis sahihain min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa dhaqara minhum wa rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alaihi. Adapun husnul khuluq yang itu merupakan kecintaan karena Allah, keutamaannya disebutkan di dalam hadis sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, iya, yang Allah akan naungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka disebutkan di antara mereka adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah di atas itu, dan berpisah karena itu pula. Nah, wa fi hadits akhar yaqulullah azza wa jal, haqqat mahabbati lil mutahabina fiya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Di dalam hadis yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, pantaslah dia mendapatkan kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang mencintai karena aku. Dan pantaslah dia mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkorban karenaku. Dan pantaslah ia mendapatkan cintaku bagi orang-orang yang saling berkunjung karenaku, di dalam hadis ini. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, awsaquratul iman in tuhibbu fillah wa tubghidu fillah, wa hadis fi dzalika katsirah. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasannya tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan marnah karena Allah. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya, naam, persaudaraan, persahabatan yang hakiki adalah persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas iman, yang dihiasi dengan adanya husnul khuluq, di mana akhlak yang baik inilah yang akan menjaga tali erat persahabatan dan juga persaudaraan. Sedangkan yang memutuskan tali persaudaraan dan juga persahabatan tadi yang sudah diikat sehingga putus, yaitu disebabkan karena adanya akhlak yang jelek yang dilakukan salah satu dari keduanya. Ini dijelaskan oleh beliau sebagai masukan untuk kita dan nasihat dari beliau untuk kita selalu menjaga anugerah yang sangat besar ini ketika kita telah diberikan nikmat yang besar, yaitu berupa punya sahabat, punya teman di atas iman, saudara yang di atas iman, maka dijagalah dengan adanya akhlak yang baik. Dan hindari akhlak-akhlak yang jelek yang bisa menghancurkan persaudaraan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Tafadhalu barakallahu fikum.